Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatil kiram, a'azani wa a'azakumullah. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul dan bermajlis di tempat ini. Dalam rangka tafaqquh fiddin, kita mau menggali warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewariskan yang lain, akan tetapi beliau mewariskan kepada umatnya al-ilm, yaitu ilmu. Maka barang siapa yang dia berusaha dan berupaya untuk senantiasa mempelajari agamanya, agama Allah, maka dia sungguh telah mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bagian yang banyak. Jadi duduknya kita di tempat ini adalah merupakan keutamaan yang tidak ada yang menandinginya dari perkara-perkara yang lain. Karena seseorang ketika dia membekali dirinya dengan ilmu agama, dengan ilmu syariah, maka akan muncul pada dirinya al-iman dan terus dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semakin dia belajar, semakin dia mengetahui beberapa perkara dari ilmu-ilmu agama, maka dia semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka keutamaan-keutamaan yang seperti ini yang telah diberitakan oleh Allah ataupun yang diberitakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sedikit dari manusia yang mau mengambil atau yang mau peduli dengannya. Sangat jarang kita jumpai dari kalangan manusia atau dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau berusaha terus istiqomah dalam menjalani jalur-jalur ilmu. Terkadang di awalnya banyak yang mengikuti, banyak yang mau, tetapi belakangan-belakangan sudah bisa dihitung, tinggal beberapa orang yang istiqomah. Naam, banyak dari mereka yang melenceng, banyak dari mereka yang tertimpa fitnah, fitnatul mal, fitnatus syubha wa syahwat, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lainnya. Hal ini kita menyadari, yang dahulunya bersama kita duduk di majelis, bahkan kita mungkin mengenal da'watus salaf dari dia. Namun, ya, dengan berjalannya waktu, justru mereka lah yang tersingkir dari da'watul haq. Ya, mereka yang tersingkir dari da'watul haq. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatannya berupa istiqomah kepada kita, maka ini terus kita jaga dan pelihara. Ini nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Karena syaitan tidak akan tinggal diam. Syaitan akan terus berusaha siang dan malam. Ya, dari arah depan, dari arah belakang, kiri kanan, semua dijalani oleh syaitan. Bagaimana kita biar bisa keluar dari jalur as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Naam. Sudah banyak cerita dan sudah banyak kisah yang kita dengar, yang kita baca, yang kita saksikan. Mereka tergelincir satu demi satu. Naam ikhwati fillah azani wa azakumullah. Maka bagaimana kita biar istiqomah dan terus menerus di atas al-haq? Ya, seperti ini. Kita terus bermajelis, terus mendekati orang-orang soleh, terus melihat orang-orang yang bersemangat dan dicontoh. Jangan melihat orang-orang yang sudah mulai kendor semangatnya. Ah, dia saja kok juga kelihatannya jarang juga ikut talim, akhirnya turun juga semangatnya. Tapi yang dicontoh dan yang diikuti orang yang rajin, orang yang semangat, agar dia tetap semangat di atas kebenaran. Nah, seperti itu biar dia semakin kokoh dan semangat di atas jalan al-haq. Dan ketika dia sudah mulai terasa malas-malasan, kemudian diingatkan oleh yang lainnya, maka dia bersyukur, walhamdulillah, masih saja ada yang mengingatkan saya untuk rajin untuk belajar, rajin untuk ta'lim. Bagaimana kalau tidak ada yang mengingatkan? Maka terus saya akan menjauh dan menjauh. Jangan justru orang yang mengingatkan dibusuhi. Apalagi itu. Datang lagi. Nah, itu berarti hati sudah harus dipertanyakan. Hatinya sudah mulai mengeras sedikit demi sedikit. Hatinya sudah mulai tidak senang dengan kebaikan, dengan arahan-arahan. Senangnya kalau ada hura-hura. Senangnya kalau ada berita dunia, ya. Di daerah sini ada tambang emas, sudah mendapatkan sekian miliar, sekian juta. Itu yang dia senangi. Ya, sementara umpamanya ada berita, ada ta'lim, ada belajar, itu lagi beritanya. Namanya maka dipertanyakan, kalau hati sudah condong kepada perkara-perkara tadi, segera dan sesegera mungkin hatinya cepat-cepat diobati. Jangan dibiarkan terus-menerus mengikuti keinginannya, berbahaya. Nanti syaitan datang lagi giliran berikutnya. Ya, apa ini memberikan jalur yang lain yang setara dengan keinginannya. Allahul musta'an. Maka kita kembali dari pembahasan kita dari Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Maka di dalam kitab ini disebutkan sebelumnya bahwa kita mengumpulkan kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, jangan mengumpulkan kitab-kitab yang tidak ada manfaatnya, bahkan memadaratkan. Di antaranya kitab-kitab hadis. Ya, sebagai rujukan kita, kitab akidah, Naam, maka kita pilih akidah-akidah yang selamat, akidah Ahlus Sunnah, akidah Salafiyah, sehingga kita bisa berakidah dengannya. Kemudian salisan, yang ketiga, al-fiqhu. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, salisan al-fiqhu. Yang ketiga, yang harus diperoleh seorang muslim atau yang dimilikinya dari kitab-kitab fikih. Yang pertama, kitab Adabul Masyi ila Shalah. Kitab adab-adab berjalan menuju salat. Naam, ini keindahan Islam. Ketika beribadah sudah diatur. Naam. Menuju salat jangan apa ini lari-lari tergesa-gesa. Naam. Ada adab-adabnya, tapi mendatangi salat itu dengan tenang. Ini karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni Al-Muqni lil Hijawi. Wa hadha min ahsanil mutun fil fiqh. Ini termasuk kitab yang terbaik dari matan-matan fikih. Naam. Mungkin di saat ini kita belum terlalu merasa penting dengan kitab-kitab ini. Tetapi ketika kita sudah dulu di hadapan asatidzah yang kita ingin belajar ya satu bidang ke bidang berikutnya, maka ini diperlukan seperti ini. Apalagi dulu di hadapan masyayikh. Naam. Wa huwa kitabun mubarakun mukhtasarun jami'un, yaitu kitab yang berisi apa yang penuh berkah, ringkas dan menyeluruh. Jami'. Wa qad asyara ilaina syekhuna Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di. Ini syekhnya Ibn Utsaimin. Dan sungguh telah disyaratkan kepada kita, yaitu Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, rahimahullah ta'ala, bihifzihi, dengan menghafalkannya. Seperti ini kebiasaan para ulama, ilmu itu dihafal. Nam ada di dalam dada, bukan ilmu itu di luar. Nah, seperti kita susah sudah menghafal, tapi ya jangan berkecil hati. Kita pun berusaha bagaimana caranya agar kita bisa menghafal sedikit demi sedikit. Ma'annahu qad hafidha mutun atau matan dalil talib. Bersama dengan itu, dia juga menghafal matan dalil at-talib. Ini juga dalam masalah al-fiqih. Kemudian ketiga, kitab Ar-Rawda Al-Murbi' Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Mansur Al-Bahuti. Ini juga dari kitab-kitab fikih. Kemudian yang keempat, kitab Umdatul Fikhi li Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kelima, kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Wahuwa kitabun mukhtasarun yaftahul bab lit-talib. Ini kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Nah, mempelajari kaidah-kaidah, kawaid-kawaid fikhiyah. Bagaimana memahami dalam masalah-masalah fikih atau istimbat, mengeluarkan suatu hukum, maka di sana dia bisa mempelajarinya. Kitab yang ringkas, mukhtasar. Nah, seperti ini kebiasaan para ulama, ya, ringkasan-ringkasan. Kemudian habis itu disyarah, diberi penjelasan. Terkadang ya kitab itu dia yang memberikan matan, dia juga yang memberikan syarah. Terkadang disyarah oleh syekh-syekh atau ulama-ulama yang lain. Nah, ini membuka pintu bagi penuntut ilmu. Iya. Ketika kita duduk di majelisnya para masyayikh, maka penting sekali untuk mengumpulkan kitab-kitab yang seperti ini. Naam. Atau kalau kita sekarang punya kemampuan, bisa saja kita beli. Kemudian kita susun di maktabah kita. Naam. Kemudian kalau kita memiliki waktu kesempatan, cari ustadz yang bisa mengajar, kemudian privat. Banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Atau mendengarkan kaset-kaset yang sudah membahas kitab-kitab ini. Atau tidak, dia paling punya kemampuan bisa mendatangi ustadz-ustadz yang dia bisa mulazamah belajar dengannya. Kemudian yang keempat, Rabi'an al-Fara'id. Pembahasan masalah faraid, warisan. Ini hampir punah ilmu ini. Banyak di kalangan manusia ya, tidak lagi mengetahui ilmu faraid. Nah, bahkan di kalangan salafin ya, juga sedikit yang belajar. Karena faraid ini paling tidak dia harus belajar mengetahui ilmu matematika, cara berhitung, hitung-hitungan. Di antaranya kitab Matanur Ar-Rahabiyah Lirrahabi, yaitu Matan Ar-Rahabiyah Lirrahabi. Yang kedua, kitab Matanul Burhaniyah Li Muhammad Al-Burhani, Matan Al-Burhaniyah, yaitu karangan Muhammad Al-Burhani. Wahai kitab Mukhtasar Mufid Jami'. Nah, ini kitab yang ringkas, bermanfaat, mufid, jami', menyeluruh, padat. Naam. Likullil faraid, jami' likullil faraid. Ya, mengumpulkan seluruh ilmu-ilmu faraid, ilmu warisan. Naam. Mudah-mudahan di antara ustaz-ustaz kita bisa mengajarkan ilmu ini. Nah, ilmu faraid. Ustaz Kofi atau Ustaz Zuhair. Nah, kalau ana belum, ya masih belum bisa juga faraid, karena hitung-hitungannya banyak. Wa ara anna al-burhaniyah ahsan min ar-rahbiyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saya melihat, memandang bahwa Al-Burhaniyah itu lebih baik daripada Ar-Rahabiyah. Li'anna Al-Burhaniyah ajma' min Rahabiyah min wajhin. Karena Al-Burhaniyah ini lebih mencakup dari kitab Ar-Rahabiyah dari berbagai sisi. Wa awsa ma'lumatin, dan paling luas maklumat-maklumatnya, ya, muatan ilmunya paling padat. Min wajhin ahor, dari sisi yang lain. Ini ilmu-ilmu faraid, atau ilmu faraid yang dikarang Syekh Ibnu Utsaimin juga, ya, yang disyarah Ibnu Utsaimin, yang biasa kita pelajari itu juga agak sedikit mudah. Kemudian yang kelima, Khomisan At-Tafsir, kitab tafsir. Ketika kita memahami Al-Quranul Karim, maka kita kembali kepada tafsirnya, bagaimana para ulama memahami ayat tersebut. Enam, kitab-kitab tafsir. Yang pertama, tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ya, rahimahullah ta'ala. Wahuwa jayyidun bin nisbati li tafsir bil athar, yaitu kitab yang jayyid, baik jika dinisbahkan kepada ilmu tafsir bil athar, terhadap athar-athar perkataan para ulama, ataupun ya, athar ini bisa juga ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal dinisbahkan kepada siapa. Wa mufid wa ma'mun, dan memberikan faedah dan terpercaya. Walakinnahu qaul ar, akan tetapi liaujuhin liaujul irab wal balaghah. Sedikit ilmu pemaparan terhadap irab dan balaghah. Keindahan bahasa Arab. Ya, di sana disebutkan ilmu-ilmu balaghah. Naam. Ya, tentunya kita semakin sebenarnya semakin kita belajar, semakin kita menyadari bahwa diri kita ini ternyata ilmu itu ya baru seberapa yang kita dapat, belum dapat. Semakin kita belajar, semakin kita merasa kita ini kayak enggak, belum ada ilmunya. Berbeda dengan mereka yang baru belajar setahun dua tahun sudah ya kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana-mana berkuar-kuar. Coba ya, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya, maka dia mengatakan, saya ini hanya sekedar tuwailib, kecil-kecilan dalam menuntut ilmu. Ini si Al-Albani. Ya. Bukan tolibul ilm, tapi tuwailib. Kecil-kecilan menuntut ilmu. Alah kita kira-kira apa? Yang kecil aja sudah diambil oleh si Al-Albani. Nah, tinggal seberapanya kita. Nah. Jadi kita semakin belajar, semakin banyak tahu hukum, ya, maka kita menyadari bahwa diri ini ya, kita masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Nah, banyak yang belum kita pelajari. Bahkan seluruh umur kita kita wujudkan untuk menuntut ilmu sepenuhnya, ilmu agama, bukan ilmu yang lain, ilmu agama dengan berbagai macamnya, akidahnya, fikihnya, tafsirnya, faraidnya. Umur habis, ilmu masih banyak. Itu kita fokuskan. Jadi luasnya ilmu itu. Nah, maka kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan berbagai cara. Ya, kalau umpamanya kerja, ya bagaimana di tempat kerja kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kaset atau yang lainnya, rekaman-rekaman, diulang kembali pelajaran-pelajaran itu. Karena kalau ilmu ya habis didengarkan sekarang kemudian, atau ditulis sekarang kemudian tiada dibuka lagi, ya hilang, lupa lagi. Kalau tidak dimuroja, dibuka kembali. Naam. Baru ilmu agama, ketika kita sudah mempelajari dan sudah mengetahuinya, itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada yang lain, di samping kita telah mengamalkannya. Berbeda dengan ilmu yang lain. Untuk belajar ilmu ekonomi tidak disampaikan kepada yang lain, tidak berdosa. Ya. Belajar ilmu listrik, ya, tidak diajarkan kepada yang listriknya, tidak berdosa. Ya, Bu Afa, ya. Nah. Atau ilmu PDM-nya, tidak diajarkan kepada yang lain, tidak berdosa. Tapi kalau ilmu agama disimpan, disembunyikan oleh dia, maka dia mendapatkan ancaman pada yaumul kiamah. Pada yaumul kiamah. Naam. Jadi kita-kita ini yang belajar di sini ini, kalau kita kembali ke daerah kita asal masing-masing, ya, mendengar kita membaca Al-Quran saja sudah terkagum-kagum. Kayak mirip-mirip di kaset-kaset yang kita dengar itu suaranya. Jadi senang orang kampung mendengar. Apalagi kita bisa berceramah. Wah. Coba kalau Ramadan, bulan puasa, Itu biasa ada kultum. Di masjid-masjid itu ada kultum. Kuliah 7 menit. Itu apa beritanya? Apa isi ceramahnya? Ya. Jadi dia berceramah itu terus diulang-ulang. Jadi bilang Ramadan ini seperti sepak bola. Jadi hari-hari pertama itu masih banyak orang yang datang ke masjid. Diandaikan seperti sepak bola. Jadi awal-awal kompetisi itu masih banyak grup-grup, pembagian grup. Nah, terakhir-terakhir ya tinggal berapa grup yang, apalagi kalau sudah final tinggal 2. Ya, itu aja terus ceritanya. Belum lagi cerita yang lain. Baru baca di Quran tadi pagi, ketika malamnya dia giliran kultum, isinya ya yang dia dapat di Quran. Beritanya seperti itu. Apalagi kalau dia jadwalnya padat. Selama bulan Ramadan itu dia keliling. Ya itu terus diulang-ulang. Karena di misi sana pendengarnya lain lagi. Yang di misi sana pendengarnya lagi. Itu terus di murojaah. Nah, ini bisa kita bayangkan. Karena Ana sendiri pernah mendengar ada seorang bercerita. Jadi ini santri. Santri ceramah. Jadi salah satu masjid. Sesedikit dalil. Terakhir dia kira ustaz. Padahal santri, masih santri. Masya Allah masih santri. Dia kiranya sudah ustaz. Ya, pokoknya kalau sudah terbiasa mendengarkan ceramah terus dalil yang dikeluarkan itu senang. Daripada cerita ya, tidak tahu awal dan ujungnya, tahu-tahu berakhir. Nah, jadi perlunya kita membekali diri kita ini dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, kitab tafsir yang perlu kita adakan di maktabah-maktabah kita atau yang kita miliki, kitab Taisir Al-Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Manan li Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimahullahu taala. Ini juga cuma satu jilid. Nah, ada mungkin beberapa jilid kalau dibagi-bagi. Nah, ini juga agak ringkas. Ya, apalagi yang sudah belajar ilmu nahu, sudah bisa nih membuka kitab-kitab seperti ini. Tinggal dia membuka kamus, cari arti-artinya. Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Ini kitab jayyid, kitab yang bagus juga. Sahalun, mudah, pemakmun, terpercaya. Wa ansahu bil qira'ati fihi. Dan saya menasihatkan untuk membaca kitab ini. Nah, karena Syekh Ibnu Utsaimin ini murid dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dia banyak terpengaruh dari gurunya ini. Jadi tidak ada ungkapan yang sulit, melainkan dia bisa menjelaskan kepada yang lain. Maka ketika kita membaca kitab-kitab apa ini Syekh Ibnu Utsaimin, gampang-gampang kata-katanya mudah. Berbeda kalau kita membaca kitab Syekhul Islam Taimiyah atau Ibnu Qayyim, itu terkadang kita cari di kamus susah. Nah, ya susah kosakatanya, kadang banyak kosakata yang kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, kitab Muqaddimah Syekhul Islam fi Tafsir. Ini muqaddimah, pendahuluan dalam apa ini ilmu tafsir. Wahya muqaddimatun muhimmatun wajidatun. Ini suatu pendahuluan yang muhimmah dan jayid, baik. Ya, penting sekali kita dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Maka kita pelajari tipis saja kitabnya, kecil aja. Nah. Kemudian yang keempat, kitab Adwa'ul Bayan. Lil 'Allamati Muhammad Asy-Syinkiti rahimahullah taala. Oha, kitabun jami'un bainal hadith wal fikhi wat tafsir wa usul fikhi. Ini agak banyak jilidnya ini. Berapa jilid Abi Yazid? Nah, ini berjilid-jilid. Adwa'ul Bayan karya al-alama Muhammad As-Singkiti rahimahullah ta'ala. Ini kitab yang mengumpulkan antara hadis dan fikih, tafsir dan usul fikih. Nah, maka bagaimana kita bisa memahami kitab-kitab ini? Ini kebanyakan kitab-kitab yang diarahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini masih berbahasa Arab. Maka kita semangat bagaimana cara kita bisa belajar bahasa Arab. Belajar nahu, belajar sorof. Naam, agar bisa membacanya. Naam. Apalagi fatwanya, fatwa-fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berjilid-jilid, banyak sekali. Sadisan, yang terakhir yang keenam, kutubun amatun fi ba'dil funun, kitab-kitab yang umum pada sebagian bidang. Yang pertama fi nahwi, dalam masalil munahu. Matnul al-Jurumiyah, matan al-Jurumiyah. Nah, ini yang sering kita baca dan pelajari. Wahwa kitabun mukhtasar mubsitun, kitab yang mukhtasar, ringkas, mubsit dan sederhana. Nah, ini kita pelajari. Walaupun sudah tua, tidak ada terlambat kita menuntut ilmu. Nah, bahkan para sahabat, ya, ketika datang kepada mereka al-Islam, ya, kebanyakan sudah tua-tua. Tapi dalam semangatnya duduk bersama Nabi, ya, tidak kalah dengan orang-orang yang masih muda. Partomo ya. Nah, tidak kalah sama orang-orang yang masih muda. Jadi tetap semangat. Karena di situ banyak keutamaan yang akan didapatkan. Ya, dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji namanya di kerangan ahlus sama, penduduk langit. Para malaikat, oh si fulan lagi duduk di majelis. Banyak keutamaannya. Kita saja dipuji wali kota sudah senang. Nah, ini yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa fi an-nahwi Alfiyah Ibnu Malik, ini juga dalam ilmu nahwu yang kedua, Alfiyah Ibnu Malik. Wahya khulasatu ilmi nahwu, ini ringkasan dari ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga, fi sirah, kitab sirah, apa ini, sejarah. Wa ahsanu ma raaitu kitab Zadul Ma'ad, dan yang terbaik atau yang paling baik yang saya memandang, saya melihat adalah kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini membahas masalah sirah, sejarah. Wa huwa kitabun mufidun jiddan, yaitu kitab yang sangat bermanfaat sekali. Apalagi sirah. Nah, maka ketika kita sudah lemah, turun semangatnya dalam menuntut ilmu, maka baca sirah-sirahnya para sahabat, baca sirah-sirahnya para nabi, sehingga muncul lagi semangat. Naam. Atau ketika dia sudah semakin jauh, hatinya sudah susah diarahkan kepada kebaikan, mendatangi makbarah, mendatangi kuburan. Dia mengingat bahwa dirinya juga nantinya akan seperti itu, sehingga dia menjadi lagi semangat lagi. Bukan datang di kuburan berdoa di kuburan, tidak, tapi datang di kuburan biar dia juga, oh saya juga bakal juga punya tempat seperti ini juga, ya gelap baru satu-satu. Naam, di dunia masih sama anak sama istri, di situ tinggal sendiri-sendiri, sebagaimana ketika manusia dilahirkan sendiri-sendiri. Maka ditempatkan di situ juga sendiri-sendiri. Yudhkaru siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Zadul Ma'ad ini disebutkan perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keadaannya. Summa yastambitul ahkam al-kathira, kemudian dia menyebutkan hukum-hukum yang banyak. Kemudian keempat, kitab Raudatul Uqala Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah taala. Wahuwa kitab mufid al-ikhtisarih. Itu kitab yang bermanfaat ya, al-ikhtisar dengan ringkasannya. Wa jama'a adadan kabiran min al-fawaid wa ma'athir al-ulama. Dan dia mengumpulkan ya jumlah yang besar dari faedah-faedah dan asar-asar para ulama wal muhaddisin wa ghairihim, dan apa ini para ahli hadis dan selain mereka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kitab Syiar A'lamin Nubala Lidzahabi, Imam Adz-Dzahabi. Wahadal kitab mufid, kitab ini juga berfaedah, berikan faedah, faedatun kabirah, dengan faedah yang besar. Yang bagi talabul ilm ayyakura fihi wa iraji', dan sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk membacanya dan memurojaahnya. Ini di antara kitab-kitab yang disarankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin untuk kita baca dan miliki. Tentunya masih banyak kitab-kitab yang lain seperti karangannya ulama ulum mutakhirin, karangan Syekh Rabi Naam dalam masalah-masalah tahdir ataupun masalah-masalah yang lainnya, agar kita tetap berada di jalur yang dijalani para ulama ul kibar. Karena banyak sekarang ini yang dulunya mereka memakai Syekh Rabi, nah sekarang ini justru Syekh Rabi dibelakangi. Nah, mereka tidak mau lagi merujuk kepada ulama ul kibar. Ulama ul kibar ya, yang kibar dari sisi ilmunya dan dari sisi umurnya, dan menjadi rujukan. Kemudian ya, pasal yang berikutnya yaitu pasal kedua, ini sudah masuk pada pembahasan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Naam. Ya. Belum ada separuhnya. Tapi mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita, maka fatwa-fatwa ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan-pertemuan kita di waktu-waktu yang lain. Barangkali ini yang kita bisa baca pada kesempatan ini. Semoga sedikit banyak dapat memberikan apa ini semangat, motivasi dalam menjalani ilmu, mempelajari ilmu ya, dan jangan bosan-bosannya kita untuk mempelajari ilmu. Dengan ilmu seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.